Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwan, para peserta takhasus yang Allah muliakan, para netizen di mana saja Anda berada yang mengikuti kajian kitab Matan Al-Ajurumiyah beserta syarahnya ini, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian nahu kita yang merujuk kepada kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kita sudah sampai pada alamatul khafdhi, ya. Lil khafdhi thalathu alamatin, wahya al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu. Khafad atau jar, sinonim ya, khafad dengan jar ya, punya berapa tanda? Tiga, yaitu kasrah, ya dan fathah. Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan al-khafdi fi thalathati mawadi'a, fil ismil mufrad wa jam'il taksir wa jam'il mu'annasis salim. Adapun kasrah, maka dia menjadi tanda bagi khafad di dalam tiga tempat, yaitu dalam isim mufrad, jamak taksir, dan jamak mu'annas salim. Saya menulis dengan pulpen. Apa bahasa Arabnya? Katabtu bil qalami. Bi harfu jar. Al qalami majrurun bil bi, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir, li'annahu al-ismul mufrad. Saya telah sholat di beberapa masjid. Sholaitu fil masajidi. Fi harfu jar al-masajidi majrurun bil fi, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi, li'annahu jam'u taksir. Apa mufradnya? Masjid. Taib. Saya telah nazar kepada beberapa muslimat. Nazartu ila al-muslimati. Ila harfu jar al-muslimati majrun bi ila, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi, li'annahu ismu jam'u mu'annasis salim. Itu contohnya. Selesai. Terus kedua apa? Ya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdhi fi thalathati al-mawadi'a. Yaitu apa aja? Fil asma'il khamsah. Wa tasniyah wal jami. Jama apa namanya? Muzakar salim, ya. Jadi yang tanda khafadnya dengan iya ada tiga. Asmaul khamsah. Contohnya apa? Kalau jar, sedang jar. Abika, akhika, hamika, fika, dan zimalin. Saya sudah bertemu dengan orang yang punya harta. Marartu bi zimalin. Aku kemarin bertemu dengan mertuamu. Marartu bi hamika. Ams, bil ams, ya. aku telah membuka, aku telah memasukkan makanan kepada mulutmu. Ya adkhaltu at-ta'ama ila ke mulutmu, ila fika, mending fika, mending fiki, boleh mau fika mau fiki ya. Yang beda apa? Orangnya bisa laki kalau fika, perempuan kalau fiki. Itu asmaul khamsah. Yang kedua isim tasnya. Saya telah bertemu dengan dua orang laki-laki. Marartu bi rajulaini. Dua orang muslim sedang menasihati dua orang munafiq. Al-muslimani yansohani al-munafiqaini. Ya, al-munafiqaini. Al-munafiqaini di sana sedang apa? Nasab. Bertemu berarti dua orang muslim telah bertemu dengan dua orang munafik. Marral muslimani bi al-munafiqaini, ya. Saya bertemu dengan orang-orang muslim di masjid. Marartu bil muslimina, muslimina kan orang-orang muslim, fil masjid. Itu contoh yang tanda khofatnya dengan ia pada jama' mudzakkar salim. Sudah, berarti itu sudah. Terus wa ammal kasratu wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda bagi khafad di dalam isim ghair munsharif. Apa arti isim ghair munsharif? Isim yang tidak menerima tanwin. Menerima alif lam enggak? Menerima alif lam boleh, tapi tidak bertanwin. Ya. Nah, apa sajakah yang mau tidak menerima tanwin? Nah, kemarin kita sudah jelaskan. Pertama, segat muntahal jumu, yaitu segat itu bentuk, muntaha itu puncak, al-jumu jamak, yaitu bentuk kata yang sesuai dengan wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Contohnya masajidu, masabihu, termasuk talamidu, termasuk asatidu. Nah, itu sama dengan wazan mafa'il. Jadi kalau dia sedang jar, tanda jarnya dengan apa? Fathah. Contoh, orang-orang muslim sedang sholat di masjid-masjid. Masjid-masjidnya tanpa alif lam. Al-muslimuna yusalluna fi masajida. Masajida fi harfu jar. Masajida majrurun bi fi wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi aili annahu isim ghair munsharif. Bukan jamak taksir. Iya betul jamak taksir, tapi dia isim ghair munsharif, ya. Dan seterusnya ada beberapa tanda isim ghair munsharif yang sudah kita jelaskan, termasuk wazan sesuai dengan kata yang sesuai dengan wazan fi'il. Seperti fi'il af'ala, ahmada, gitu ya, ahmaro, asfaro, atau fi'il yashkur, ya. Ada orang namanya yashkur, yazid, sesuai dengan wazan fi'il mudhari, maka itu jadi isim ghair munsharif. Jadi isim ghair munsharif kalau sedang jar, tanda jarnya dengan apa? Fathah. Kecuali pertama, kalau isim ghair munsharif tersebut kemasukan alif lam. Kalau kemasukan alif lam, maka kembali menjadi jamak taksir. Seperti fil masajidi, ya. Kedua, kalau dia sebagai apa? Mudhaf. Kalau sebagai mudhaf, ya dia kembali tanda jarnya dengan kasroh lagi. Sudah, hanya itu dua syaratnya. Kalau enggak sebagai mudhaf, tidak kemasukan alif lam, maka tanda jarnya dengan fathah. Kalau kemasukan lam atau menjadi mudhaf, tanda jarnya dengan kasrah seperti biasa, ya. Ya, itulah beberapa penjelasan tentang tanda-tanda khafad. Selesai sudah tanda khafad. Sebelum kita lanjut ke yang lain, ada pertanyaan dulu enggak tentang tanda-tanda khafad? Qad kamula itu sudah, itu enggak udah sampai di sana. Qad kamula itu sudah sempurna penjelasan yang tadi itu. Dengan demikian kita sudah menjelaskan tanda rafah, tanda nasab, tanda jar atau khafad. Tinggal tersisa tanda apa? Jazm. Ya. Baik, kita lanjut ke tanda jazm. Teruskan dibaca matan al-ajurumiyahnya. Walil jazmi alamatan. As-sukunu wal hadfu. Fa'amma as-sukunu fayakunu alamatu lil jazmi fil fi'lil mudhari'i as-sahihi al-akhir, wa amma al-hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i al-mu'talil akhir wa fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nun. Walil jazmi, dan bagi jazm, alamatan, ada dua tanda, yaitu sukun dan hadfu. Apa arti hadfu? Membuang, ya. Jadi ini lebih sedikit daripada yang sudah-sudah. Kita tuliskan. Alamata al-jazmi. Kenapa alamata? Hadfunun. Apa artinya? Dua tanda jazm. Tadinya asalnya apa? Dua apa? Alamatani, ya. Kenapa ini nunnya dibuang? Kenapa nunnya dibuang? Jadi alamata. Coba alamata jadi apa? Mudhaf. Syarat mudhaf apa? Tidak boleh ada tanwin, dan nun ini pengganti tanwin pada isim mufrad. Maka dibuang alamata al-jazmi, ya. Al-jazmi jadi mutafileh. Paham kan? Sehingga lu bingung. Lupa ya, karena jarang terbahaskan. Dua tanda jazm. Jazm ada dua tanda. Pertama, as-sukun. As-sukun. Yang kedua, al-hadfu. Al-hadfu ada dua. Pertama, harful illat. Yang kedua, nun. Jadi secara rinci, tanda jazm ini ada tiga. Sukun, hadfu harfil illat. Apa hadfu harfil illat teh? Membuang huruf illat. Yang ketiga, membuang huruf nun. Ada tiga tuh. Tapi karena ini al-hadfu, disatukan. Jadi dianggap dua tanda jazm. Nah, sok kita mulai dari sukun. Wa amma fa amma sukunu fataku fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i sahihil akhir. Apa artinya? Adapun sukun, maka dia menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Sebelum kita masuk ke sini, ingin saya tegaskan dulu bahwa yang jazm itu hanya fi'il. Isim tidak pernah jazm. Makanya kita hanya akan mengambil contoh dari fi'il. Dan fi'il yang jazm hanya fi'il mudhari. Gak ada fi'il madhi yang jazm. Gak ada fi'il mudhari. Gak ada fi'il amr. Tapi yang jazm itu hanya apa? Hanya fi'il mudhari saja. Saya tanya, hukum asal fi'il mudhari harus gimana? Rafa. Hukum asal fi'il mudhari harus rafa. Kalau tidak ada yang menasobkan, tidak ada yang menjazmkan, maka fi'il mudhari harus rafa. Makanya ketika meng-i'rab fi'il mudhari, umpai yajlisu fi'ilun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Apa arti li tajarrudihi? Karena kosongnya dia. Dari apa kosong tuh? Dari yang huruf yang menasabkan atau yang menjazmkan. Ketika ada kemasukan huruf yang menasabkan, dia jadi nasab. Ketika ada yang menjazmkan, dia jadi jazm. Kalau yang menasabkan kita sudah jelaskan. Sekarang huruf-huruf yang menjazmkan. Lam artinya tidak. Tapi lam ini hanya masuk ke dalam fi'il mudhari. Atau alam. A-nya ini huruf istifham. Istifham itu apa? Tanda kata tanya, apakah? Ya. Lam dan alam. Contohnya lam yalid walam yulad, asalnya yalidu ya. Masuk lam jadi lam yalid. Contoh alam, alam nashrah. Asalnya nashrahu. Lalu kemasukan alam jadi alam nashrah. Umpamanya kita ambil dari ayat saja. Alam nashrah. A harful istifham. Lam harfu jazmin. Nashrah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus? Hah? Enggak, sukun saja. Terus apa lagi? Belum selesai ini. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu nahnu. Kan ada nun nahnu. Ya. Contoh dalam kalimat yang kita bikin. Umpamanya Zaid tidak pergi ke sekolah kemarin. Zaidun lam yadhab ila madrasati bil amsi. Ya, baca Zaidun lam yadhab ilal madrasati bil amsi. I'rab. Zaidun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Lam harfu jazmin. Yadhhab fi'lun mudari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila Zaid. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khabarul mubtada ila. Ah, kesana mah gampangnya. Ila ilal madrasati jar majrur bil amas juga jar majrur. Saya tidak akan makan sampai maghrib. Ana lam akul ila ilal maghrib. Boleh hatal maghrib. I'rab. Ana lam akul ilal maghrib. Ana aku tidak akan makan apapun. Hah? Say an in un. Hah? Sab. Ana lam akul syai'an ilal maghrib. Ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'i mubtada. Terus lam harfu jazmin. Akul fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali rafi khabar mubtada syai'an mafulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri li'annahu simufrad ila. Ya, dan seterusnya ya. Itu contoh alamatul jazmi bisukun. Nah, yaitu pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Apa yang dimaksud dengan sahih akhir? Apa arti sahih? Sehat. Lawannya mu'tal. Mu'tal itu berpenyakit. Fi'il disebut mu'tal kalau dia mengandung huruf illat. Huruf ilat itu ada tiga. Alif, waw, ya. Kalau fi'il mengandung salah satu dari huruf ini atau dua atau bahkan ketiga-tiganya, maka disebut fi'il yang mu'tal. Mu'tal itu ada di awal, disebut mu'tal awal. Contohnya umpamanya wa'ada, ya. Contohnya tadi akala. Contohnya umpamanya ya bisa, ya isa. Ah, ini yang mu'tal awal. Karena huruf ilatnya di mana? Di awal. Ada mu'tal di tengah-tengah. Contohnya apa? Contohnya nama. Apa arti nama? Tidur. Kola. Koma. Dan seterusnya. Banyak. Nah, ada yang di akhir. Ini mu'tal awal. Ini mu'tal tengah. Ini mu'tal akhir. Mu'tal akhir contohnya apa sih yang huruf akhirnya huruf ilat seperti apa? Khosya. Khosya. Radhiya. Roma. Dan seterusnya. Ini huruf akhirnya huruf ilat termasuk tadi nawa boleh. Nawa. Huruf akhirnya huruf ilat. Ini yang disebut dengan mu'tal akhir. Yang nanti diterangkan hadf huruf ilat ya. Nah, jadi kalau huruf akhirnya bukan huruf ilat, maka fi'il mudhari itu disebut fi'il mudhari yang sahih akhir. Mungkin awal atau tengahnya ada huruf ilat, tapi yang penting di akhirnya sahih. Itulah yang dimaksud dengan fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Contohnya seperti ini, lam nashrah, karena huruf terakhirnya ha, sahih ya. Lam akul, awalnya huruf ilat a, tapi akhirnya lam ya. Contohnya yadhhab, dhahaba, yadhhabu, huruf ba-nya sahih. Ini yang disebut dengan fi'il mudhari yang sahih akhir. Fahimtum? Wadih kalami ya ikhwan. Wadih. Kita masuk ke yang kedua, huruf ilat. Baca apa namanya matannya. Wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil zajmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir. Adapun al-hadfu, apa arah al-hadfu? Membuang. Maka dia menjadi tanda bagi jazm dalam fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Contoh apa fi'il mudhari-nya? Khasya. Yakhsha. Tadinya yakhshayu. Khasya yakhshayu ya. Huruf ilat, karena dia penyakit enggak boleh hidup. Harus dimatikan. Kecuali kalau di awal. Kalau di awal dimatikan seperti wa'anda. Kumaha macana artinya. Gimana macanya kalau dimatikan. Kecuali di awal. Kalau di tengah. Tanya nawama. Ya. Nawama. Ada waw. Tapi karena dia huruf ilat harus mati. Untuk memudahkan bacaan tanya nauma. Jadi diganti dengan alif. Jadi fleksibel. Bisa ganti a, i, u. Ya. Seperti qala tadinya qawala ya, qoma tadinya qawama ah, seperti itu. Tapi kalau dia nantinya huruf nunnya di dikasrohkan, dia berubah menjadi iya seperti qila, bukan qiwala tapi qiyala, jadi qila. Pokoknya huruf ilat itu fleksibel, bisa berubah tergantung keadaan, dan tidak boleh hidup, harus mati kecuali kalau di awal. Nah, kalau di tengah atau di akhir harus mati, seperti tadinya khasya yakhshayu, tadinya begitu. Khasya yakhshayu, maka karena ini huruf illat dihimatikan yakhsha. Masuk lam, jadi lam yakhsha, dibuang huruf ilatnya. Secara ucapan enggak ada yang berubah yakhsha. Tapi kalau ditulis ada yang berubah, yaitu dibuang huruf ilat. Ada enggak dalam Al-Qur'an lam yakhsha? Surah apa? Wa lam yakhsha illallah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Dan seterusnya terus wa lam yakhsha illallah. Coba ya Rab, lam harfu jazmin, yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bi lam, wa alamatu jazmihi hadful harfil illah. Apa artinya? Membuang huruf illat. Saya akan beri contoh kalimat. Coba baca. Nih, baca. Allahu lam yarda bi ibadihil kufar, ma pakai alif kuf rariru. Apa artinya coba? Allah tidak akan meridhai kekufuran bagi hamba-hambanya. Kekufuran apa? Bukan kedudukannya. Hah? Mudhaf ilaih? Mana mudhafna? Maf'ulun bih. Jadi bahasanya apa? Kufra. Baca. Allahu lam yarda bi'ibadihil kufra. Ya Rab. Allahu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Lam harfu jazmin, yarda fi'lun mudari'un majzumun bi lam, wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, membuang huruf ilatnya ada ya, ya. Terus wafa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ilallah wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'i khabar mubtada bi harfu jar ibadi majrurun bibi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi li'annahu isim mufrad jamat taksir. Apa mufradnya? Abdun. Terus wa huwa mudhafhi, enak aja langsung mudhaf ilaih. Dhamirun muttasilun mabniun ala alal kasri fi mahali fi mahali jarri mudhaf ilaih al kufra mafulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Nah, apa arti ro'a? Tadinya ro'aya ya. Nah, ya ro. Untuk anta taro. Taro ya tadinya ya. Taroyu. Ro'aya ya royu. Tadinya ah gini. Ro'aya yarayu tadinya ya. Yarayu tadinya begitu. Taro'a yarayu. Tadinya begitu. Tapi sekali lagi, huruf ilah itu enggak boleh hidup. Makanya dipindah. Ininya dihidupkan, ininya dibuang. Jadi yaro. Tahu enggak? Malaikat asalnya apa? Malakun ya. Malakun. Malakun. Tadinya malaikat itu malakun. Tapi ada huruf ilat di sini yang hidup diganti jadi ininya hidup, ininya dibuang. Jadi malakun. Makanya ketika dijamakkan si huruf ilatnya hidup lagi jadi malaikut, malaikun. Dimasukkan tak marbutoh untuk mubalaghah jadi malaikatun. Hah. Jadi contohnya ro'aya jadi yarayu. Asalnya begitu. Ah, huruf ilatnya dibuang, terus di yang hidup jadi ro'nya, jadi ya ro, ya. Untuk ta anta jadi taro. Nah, tidakkah engkau lihat alam taro? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba ya Rabb. A harful istifham. Lam harfu jazmin. Taro fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hadfu harfil ilat. Tadinya ada iya ya. Huruf ilat dibuang. Alam taro. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu huwa mayaro anta. Anta di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa huruf istifham. Ya. Fa'ala. Anggap aja ini kalimat baru. Fa'ala apa? Enggak, bukan. Ini anggap kalimat baru. Fa'ala masa mubtada. Fi'il madhi. Fi'il dia kan fa'ala ma fi'il. Fa'ala fi'lun madhin mabniun alal fathila mahallallahu minal i'rab. Terus rabbu fa'ilun mubtada. Kan mubtada hanya ada di ismiyah, ini mah fi'liyah ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu simufrod. Apa jamaknya? Arbab ittakhadhu apa ruhbanahum wa arbabahum min dunillah. Li'anahu ismu mufrad. Terus wa huwa mudhaf. Ka dhamirun muttasilun mabniun ala fathi ala al-fathi fi mahali jarri mudhaf ilaih bi harfu jar ashabi majrun bibi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir li'annahu jamut taksir wa huwa mudhaf al-fili ya mudhafun ilah. Nah ini contoh alamat jazm dengan membuang huruf illat. Nanti kita akan bicara khusus tanda-tanda jazm secara lengkap ya. Fahimtum? Ada pertanyaan? Nah, tulis, renungkan. Semenit nulis, semenit renungkan. Ada istilah khusus namanya ajwaf. Bina ajwaf tahu? Nah, bina ajwaf itu bentuk kata yang huruf tengahnya huruf illat. Kalau bahasa Sunda ajwaf itu bolong, molongo, tengahna, gitu tah? Khalas? Intahaitum? Dan? Are you finished? Iya, kalau sudah kita teruskan ke yang ketiga. Apa yang ketiga? Hadfun nun. Coba dibaca matannya. Wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'til akhir wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bi tsabatin nun. Adapun membuang, maka dia menjadi tanda bagi jazm di dalam fi'il mudhari' yang mu'til akhir dan di dalam fi'il yang lima yang tanda rafa'nya dengan nun. Apa fi'il mudhari yang tanda rafa'nya dengan nun disebut apa? Af'alul khamsah. Ya. Af'alul khamsah kalau sedang rafa' tanda rafa'nya dengan nun. Kalau sedang nasob atau sedang jazm, tanda nasabnya dan tanda jazmnya dengan membuang huruf nun. Nah, itu yang pernah kita bahas pada waktu membahas huruf nasab, ya. Jadi kalau af'alul khamsah kemasukan huruf jazm, tanda jazmnya dengan membuang nun. Contoh, dalam Al-Quran, fa'illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar. Surah apa nih? Nah, fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Nah sekarang fa ini kita lewat. Dan fa'in ini kita lewat. Nah sekarang lam taf'alu. Coba i'rab lam. Harfu jazmin taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nuni alifan. Hadfun nun diganti dengan alif. Terus al-wawu wawul jama' mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun, ya. Enggak ada jumlah sebab ini di tengah-tengah. Wa disebut huruf atof, lan harfun nasbi, taf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi hadfunun. Jadi baik sedang nasab ataupun sedang jazm untuk al-af'alul khamsah, tanda nasabnya, tanda jazmnya sama, yaitu hadfunun. Contoh dalam kalimat yang kita bikin, kalau ini dari Al-Quranul Karim, ya, umpama dari bahasa yang kita buat, kalimat yang kita buat. Umpamanya, orang-orang Muslim tidak mempercayai dukun. Al-Muslimuna lam yusaddiku, tidak akan membenarkan, ya. Kuhan. Al-muslimuna lam yusaddiku bil kuhan. Coba ya Rob, al-muslimuna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhammi li'annahu jam'ul mudhakkaris salim. Terus wan-nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Terus lam harfu jazmin yusaddiqu fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hadfu nuni alifan. Terus al-wawu wawu jama' mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun wal jumlatu minal fi'l wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada bi harfu jar. Al-kuhan naninu ni majrurun bil bi wa alamatu jazmihi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi ahli annahu jama taksir, ya. Orang-orang kafir tidak akan percaya kepada hari akhir. Al kafiruna lam yu'minu dengan kepada hari kiamat. Biyaumil kiamah. Coba dibaca. Al-kafiruna lam yu'minu biyaumil kiamati. I'rab. Al-kafiruna mubtada'un marfu'un wa alamatur raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammi li'annahu jam'ul mudhakkari salim wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Terus lam harfu jazmin yu'minu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu nuni alifan wal wawu ujama mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada bi harfu jar yaumi majrurun bibi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir liannahu apa jamaknya ayam terus wa huwa mudhaf al qiyamati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri liannahu ismil mufrad ya. Kalian tidak menulis pelajaran kemarin. Antum lam taktubu. Bil amsi. Ya. I'rab. Antum lam taktubu darsa bil amsi. Antum dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahali raf'i mubtada. Lam harfu jazm. Taktubu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfununi alifan wanun awal waw waw jama mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada terus ad-darsa maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir li'annahu ismul mufrad bil amas jal majrur ya. Ya, inilah membuang huruf nun pada al-af'alul khamsah. Fahimtum? Ada pertanyaan? Iya, tapi kalau dengan bi, tanpa bi, amsa, ya, amsa. Ada lagi? Bingung tidak? Mengerti tidak? Mengerti tapi bingung. Sebenarnya mengerti, bingung itu karena belum terbiasa ya. Belum akrab begitu. Sudah kenal, sudah tahu, tapi belum akrab. PDKT biasa. Dengan sering kita akrab, insya Allah gak bingung lagi. Kayak orang yang baru kenal, sudah tahu namanya, asalnya, segalanya. Tapi masih gak ragab gitu ya. Masih belum bebas. Tapi kalau sudah tiap hari gitu ketemu, ngobrol pun belum tahu nama. Biasa sudah akrab. Nanti dengan sering insya Allah kita gak akan bingung lagi. Cukup sampai di sini. Kita akan lanjut insya Allah Jumat yang akan datang. Mohon maaf kepada para netizen ya. Gak ada pertanyaan. Mungkin ada tapi gak kebaca. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.